Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketungguruh Purbalingga ini pada hari Senin tanggal 29 Rabiul Akhir 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2016. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pendengar radio yang lainnya, Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Kita, Radio Al-Hikmah, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 68 dengan tema penyebab anak tidak percaya diri. Ya, penyebab anak tidak percaya diri bagian yang pertama. Terus terang bahwa kepercayaan atau ketidakpercayaan diri anak itu seringkali menyebabkan orang tua menjadi risau. Ya, menjadi masalah ketika anak tidak percaya diri. Sebab ketika itu dibiarkan, seringkali hal ini mengganggu perkembangan anak. Apalagi kalau misalnya dibiarkan sampai berlarut-larut sampai usianya dewasa. Kenapa mengkhawatirkan? Karena ketika orang semakin dewasa, dia membutuhkan kekuatan dan keterampilan di dalam dirinya. Dan hal ini, yaitu kekurang percayaan diri, bisa mengganggu kekuatan dan keterampilan tersebut. Seperti apa contohnya anak-anak yang tidak percaya diri? Di antara cirinya, ya, di antara tandanya anak yang tidak percaya diri, antara lain satu, anak itu akan sulit menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ketika dia ditanya, dia sering gagap, ya, atau sering gagu dan merasa kesulitan untuk menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Jadi ketika ditanya, kamu tadi ngapain? Alasan kamu melakukan ini apa? Kenapa tadi kamu tidak melakukan anu dan itu? Anak yang tidak percaya diri atau kurang percaya diri, dia akan sulit. Ya. Dia akan sulit bahkan cenderung untuk takut, ya, menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Ini tandanya anak kurang percaya diri. Tanda yang lainnya, yang kedua, anak ini cenderung untuk menutup dirinya. Ya. Cenderung untuk menutup diri dan tidak memiliki keberanian untuk maju ke depan misalnya. Sehingga kita dapatkan anak-anak yang punya kekurangan seperti ini, ketika dia disuruh maju ke depan, entah itu di kelas, apalagi di panggung, maka dia kelihatan seperti orang yang nervous, ya, seperti orang yang gemetar, ya. Kemudian bahkan bukan seperti orang gemetar, bahkan dia gemetar. Dan tidak sedikit di antara mereka yang maju ke depan gak bisa keluar kata-kata. Dan juga ada di antara mereka yang sudah tidak bisa ngomong, di depan nangis pula. Yeah. Dan itu semakin jadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Ya. Nah, ketika dia maju kemudian nangis, ya, sampai di depannya atau sampai kemudian keesokan harinya, dia akan trauma. Karena dia merasa ketika saya maju di depan, saya akan jadi bahan tertawaan dan olok-olokan oleh teman saya. Bahkan ada di antara anak yang sampai gak mau masuk sekolah. Ya, gak mau masuk sekolah gara-gara dia takut disuruh maju ke depan. Ini adalah tanda yang kedua. Gak cuma disuruh maju ke depan, kadang-kadang ketemu sama orang lain, dia pun merasa tidak berani. Apalagi kalau orang itu orang baru. Ada tamu, ya, disuruh salim, ya, disuruh salaman sama tamunya, gak mau, takut, ya. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, di antara tanda anak yang tidak percaya diri, adalah anak tersebut tidak mampu untuk berpikir secara mandiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika menemui masalah, ya, ketika mendapatkan kesulitan, dia langsung meminta bantuan kepada orang lain. Ya, garap PR ke, atau menemui kesulitan di jalan, dia bukan berusaha untuk memecahkan permasalahan itu sendiri pertama kali, ya, tapi langsung minta bantuan orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam hatinya ada anggapan bahwa dia tidak mampu. Jadi perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, di awal pertama kali dia menemukan masalah, itu salah satu tanda anak ini kurang percaya diri. Lain halnya ketika anak itu sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian dia tidak mampu, itu lain masalah. Ya. Tapi ini dia sebenarnya mampu. Ya. Dia bisa. Dia punya kemampuan. Dia punya kekuatan. Dia punya kelebihan. Ya. Untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi, cuman karena tidak percaya diri, begitu ketemu masalah, dia langsung minta tolong kepada yang lainnya. Bahkan bisa jadi, dia minta tolong kepada yang lebih kecil dari diri dia. Ya. Dan ini sering kita temukan, fenomena kakak beradik, yang adiknya percaya diri, kakaknya kurang percaya diri. Kakaknya lebih besar fisiknya, lebih tua, lebih kelas tingginya, lebih tinggi kelasnya. Ketika dia ada masalah, dia minta tolong sama siapa? Sama adiknya. Padahal adiknya lebih kecil fisiknya, ya, lebih rendah kelasnya, ya. Kemudian juga jelas lebih muda usianya. Tapi si kakak ini minta tolong kepada adiknya. Ya. Sampai taraf seperti itu, bukan hanya minta tolong kepada yang lebih tua, bukan hanya minta tolong kepada orang tua, tapi juga sampai minta tolong kepada adiknya. Ya. Ini adalah indikasi atau tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, ya. Tanda yang keempat adalah di antara tanda anak kurang percaya diri, dia selalu dihantui dengan rasa takut dan rasa bahaya. Jadi dia selalu, wah, jangan-jangan. Ya. Jadi dia keluar rumah, dia takut nanti ada apa. Ya, disuruh belanja kemana, nanti bagaimana kalau ditanya ini dan itu. Jadi dari awal dia sudah ketakutan. Apalagi suruh keluar sendiri kemana. Sedangkan disuruh belanja ke tukang sayur aja kadang-kadang gak mau. Karena rasa takut yang ada dalam dirinya. Ya, ini beberapa indikasi anak ini kurang percaya diri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada di antara anak kita yang terjangkiti tanda-tanda di atas? Kalau ternyata ada, maka perlu anak kita diterapi supaya anak tersebut bisa percaya diri. Tapi kalau ternyata anak tersebut tidak memiliki tanda-tanda tadi, maka bersyukurlah. Tapi tetaplah waspada, jangan sampai nanti kebobolan. Ya, maka bagaimana Ustaz setelah kita mengetahui ciri-cirinya, bagaimana pengobatannya? Ya, seandainya ada di antara anak kita yang terjangkiti virus dalam tanda kutip tidak percaya diri atau kurang percaya diri, bagaimana mengatasinya? Sebelum mengatasinya, maka kita perlu mengetahui apa penyebabnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengatasi penyakit ini, kita harus tahu pemicunya apa. Dan ini sering saya sampaikan ketika ada dalam sesi tanya jawab, ada yang bertanya, Ustadz, anak saya kenapa gak mau sekolah, bagaimana cara mengatasinya. Biasanya saya langsung tanya terlebih dahulu, kenapa tidak mau sekolah? Jadi jangan tanya solusi kalau belum tahu permasalahan, ya. Karena kalau misalnya permasalahan itu tidak ada, tidak diketahui penyebabnya, bagaimana bisa diketemukan, bagaimana bisa ditemukan solusinya? Maka yang pertama kali perlu kita cari adalah apa penyebab anak tidak percaya diri. Yang pertama, dan ini agak panjang ya, agak panjang. Yang pertama adalah kekeliruan di dalam mendidik. Ya, kekeliruan di dalam mendidik atau kesalahan di dalam cara mendidik. Satu hal penting yang perlu diketahui oleh para orang tua, mendidik anak itu bukan coba-coba. Ya. Bukan sekedar, wah aku mau nyoba-nyoba, syukur berhasil, gak berhasil ya gak apa-apa. Jadi anak kita ini bukan kelinci percobaan. Ya. Anak kita ini bukan kelinci percobaan. Maka ini perlu kita sadari wahai para orang tua. Kenapa? Karena kalau kita salah mendidik anak kita, maka bisa jadi kita telah merusak satu generasi ke depan. Padahal kita mengetahui bahwa kerusakan satu generasi ini efeknya bisa puluhan ratusan tahun. Kita sendiri sudah merasakan, bapak-bapak dan ibu kami hormati, bagaimana ketika generasi-generasi sebelum kita misalnya, atau kita lah sekarang yang mungkin usianya sudah 40 tahun ke atas, bagaimana kita sekarang baru menyadari, oh ternyata penting ya menghafal Al-Quran, ya, oh ternyata menghafal hadis Nabi itu penting. Kita sering merasakan, kenapa saya gak seperti ini dari dulu? Baru sekarang kita sadar anak-anak kita disuruh ngapalin juz amma, disuruh ngapalin Al-Quran lengkap 30 juz. Dan ini adalah sebuah kesyukuran di zaman kita ini yang namanya animo kesadaran, ya, semangat untuk menghafalkan Al-Quran buat anak-anak kecil semakin besar, ya. Ya. Dan juga kita temukan kesadaran itu semakin tinggi di masyarakat. Akan tetapi coba bandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, ya, sangat jarang sekali, ya, anak-anak yang kecil-kecil hafal Al-Quran jarang, kecuali yang mungkin di komunitas pesantren dan seterusnya. Kalau sekarang alhamdulillah acara televisi banyak, ya, yang mulai memperhatikan tentang itu, hafal Al-Quran, hafid dan seterusnya. Pada zaman dahulu masih jarang. Dan ini adalah sebuah kekeliruan dalam pola mendidik. Ya. Sekolah-sekolah Islam pada zaman dahulu jarang, paling pesantren. Tapi seperti SDIT, SMPIT, kemudian apa namanya SMAIT, ya, itu kan sedikit. Ya. Sekarang masya Allah, dalam satu kota bisa beberapa sekolah Islam non pesantren, ya, pesantren dari dulu. Kalau pesantren itu sejarahnya sudah sejak sebelum zaman kemerdekaan sudah ada pesantren. Ya. Bahkan sebelum lahirnya Indonesia, Indonesia merdeka sudah ada pesantren. Ya. Akan tetapi pertanyaannya adalah tentang sekolah SD, ya, sekolah umum tapi yang Islamnya itu kental. Itu jarang pada zaman dahulu. Nah, sekarang sudah mulai muncul. Lihat bagaimana efeknya, ya, kekeliruan di dalam mendidik anak pada zaman dahulu. Efeknya bagaimana kepada kita sendiri, kepada anak-anak kita dan generasi berikutnya. Makanya jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Kalau memang kita dahulu pernah keliru dididik oleh orang tua kita, dan tentu orang tua kita banyak jasanya. Bukan saya di sini bukan sedang mengatakan orang tua kita ini salah terus. Bahkan bisa jadi ada di antara pola-pola pendidikan orang tua kita yang lebih baik dibandingkan yang kita lakukan saat ini. Itu betul, kita tidak mengingkari itu, tapi ada kesalahannya. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, namanya manusia ya, tempatnya salah dan alpa. Akan tetapi seharusnya kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada sekian zaman yang lalu. Maka saya kembali ingatkan bahwa mendidik anak itu bukan coba-coba. Karena salah mendidik bisa merusak satu generasi atau bahkan lebih dari itu. Terus apa saja kekeliruan di dalam mendidik anak yang bisa menyebabkan anak ini menjadi kurang percaya diri? Di antara contohnya adalah anak selalu dididik dengan ancaman dan celaan. Ya, anak selalu dididik dengan ancaman dan celaan. Dikit-dikit diancam, dikit-dikit dicela. Ya. Ini di antara hal yang membuat anak ini menjadi tidak percaya diri. Contohnya misalnya, anak baru mainan dikit, ya, entah itu mainan tanah mungkin ya. Baru mainan sebentar, awas loh, kotor semua. Ya. Jadi selalu menggunakan kata awas, walaupun bukan berarti kita tidak boleh pakai kata awas dan jangan. Boleh, akan tetapi bukan selalu seperti itu. Ya. Jadi awas, gak boleh ini. Ya, baru latihan anak mulai naik tangga sedikit, padahal dia sudah mampu, awas, kok jatuh. Ya. Tapi kalau misalnya kita katakan sama anak, nak, hati-hati nak ya, naik tangganya. Ya, hati-hati kalau jatuh bisa sakit. Itu beda. Ya. Dan sekali lagi saya perlu ingatkan, bukan berarti kita mengharamkan kata jangan. Sebagaimana yang dianut oleh sebagian orang yang mengaku ahli pendidikan di zaman ini, ingin menghapuskan kata jangan di dalam kamus pendidikan, itu gak benar. Di dalam Al-Quran jelas sekali ada kata jangan. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Itu jangan, ya. Banyak sekali kata-kata jangan dalam Al-Qur'an. La taqrabu zina, jangan dekati zina, ya. Jadi, kata jangan itu enggak bisa dihapuskan dari kamus pendidikan. Akan tetapi, yang betullah proporsional, ya, alias imbang dalam menggunakan kata jangan dan motivasi, ya. Nah, orang tua yang keliru dalam mendidik anaknya, antara lain dia selalu dengan ancaman, ya. Nah, baru sedikit mainan air, awas, jangan mainan air, nanti basah. Ya jelas yang namanya mainan air basah, masa mainan air kebakar ya, gak ada ya. Tapi kalau mengingatkan gak apa-apa, nak, itu air mahal, kita bayar ya. Kalau gak ada gunanya jangan dibuang-buang ya. Sebaiknya air itu dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak yang selalu dididik dengan ancaman, ya, maka dia akan kurang percaya diri. Karena dikit-dikit dia merasa takut. Ah, jangan-jangan nanti saya dimarahin sama orang tua. Bukan hanya dengan celaan saja, bukan hanya dengan ancaman, termasuk dengan celaan juga. Ya. Anak bekerja, ya, mengerjakan sesuatu, belum selesai langsung dikatakan, ah, kamu ini ngerjain ini enggak becus. Ya, dikit-dikit ngerjain ini enggak pernah beres. Ya. Atau misalnya anak itu disuruh nyapu, nak, kamu nyapunya lama banget, bisa enggak sih nyapu? Jadi dengan celaan. Atau misalnya bantu cuci piring misalnya anak ini. Baru berapa tahun suruh bantuin, kemudian agak kurang bersih. Itu sesuatu yang wajar. Ah, kamu ini nyuci piring enggak becus, enggak bersih. Sini. Ibu saja yang nyuci. Ya wajar loh namanya anak segitu. Misalnya dia, ayo nak sini bantuin nyuci sandal. Ya, yang jenengan nyucinya bersih, mungkin sudah pengalaman. Anak baru latihan, ada yang sedikit kurang bersih. Nah itulah tugas kita untuk mengajari anak supaya dia bisa lebih bersih lagi dalam mencuci. Ya, celaan. Kemudian contoh yang lainnya, ya, adalah misalnya anak melakukan sesuatu tapi belum sempurna. Ya, jangan dicela. Yang betul adalah, oh Masya Allah, diapresiasi anak tersebut, dihargai. Oh, kamu sudah bisa ya nak ya, Masya Allah. Ini paling ini dikit tambah dikit ini yang perlu lebih bersih lagi di sini misalnya. Jadi jangan langsung gak dihargai sama sekali pekerjaan dia. Dia sudah mau nyuci piring, dia sudah mau nyuci, dia sudah mau nyapu, dia sudah mau ngepel. Adalah sebuah, Masya Allah, sebuah prestasi. Nah, cuman kalau misalnya di sana sini ada kekurangan, maka tugasnya kita sebagai orang tua adalah membantu dia untuk menutupi dan menyempurnakan pekerjaan tersebut. Ini contoh kesalahan dalam mendidik. Contoh yang lainnya adalah mendidik dengan penuh kecurigaan. Dikit-dikit curiga. Jadi kalau misalnya rumah berantakan dikit langsung, wah, mesti ini kamu. Ya. Jadi anak itu selalu dia merasa dicurigai sebagai perusak, ya, di rumahnya. Makanan gak habis, dia langsung yang dituduh, ya. Dituduh sebagai orang yang mubazir, ya. Bisa jadi dia keliru ngambil makanannya terlalu banyak karena dia semangat, ya. Melihat lauknya kelihatannya enak, dia ngambil banyak-banyak, ternyata gak habis. Diingatkan. Jadi gak usah dicurigai, oh kamu ini pelaku kemubaziran. Mubazir itu temannya setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Pelaku mubazir itu temannya setan. Berarti kamu ini temannya setan. Jangan buru-buru gitu. Ya bisa aja kita katakan, nah, hati-hati nak. Mubazir itu adalah perilakunya setan. Ya. Jadi ya kita jangan ikut-ikutan. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Bukan langsung dituduh kamu ini temannya setan, bukan. Atau ketika anak pulang terlambat, ya belum sempat dia menceritakan kenapa pulang terlambat, langsung dituduh kamu pasti main PS ya. Ya. Kamu pasti barusan ke warnet ya. Kamu pasti ya. Siapa tahu dia pulang terlambat, mungkin karena membantu temannya yang jatuh di tengah jalan. Mungkin dia naik sepeda tapi bannya bocor dan dia mau nambalin duitnya habis ya karena lupa tadi pagi nggak dikasih sangu sama orang tuanya. Coba bayangkan bagaimana perasaannya anak pulang-pulang jalan kaki gara-gara bannya bocor mau nambal ban ternyata lupa oleh orang tuanya nggak dikasih uang saku sampai ke rumah langsung disemprot sama orang tuanya. Kamu pasti main PS. Coba rasanya gimana hatinya? Hancur berkeping-keping gitu hatinya. Sakit hatinya. Kenapa? Karena dia langsung dicurigai. Apa efeknya? Kalau anak sering digituin, ya, sering dituduh, ya, yang enggak-enggak, maka bisa jadi lama-lama anak itu menjadi malas untuk menyampaikan alasan yang melatar belakangi perbuatannya. Maka disinilah orang tua perlu menghormati anaknya. Dengar anak itu punya apa, kenapa alasannya. Dan juga maaf ini ya, nasihat buat saya pribadi dan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa, para pendengar. Ketika tanya pun, jangan seperti orang yang marah. Ya. Jadi kadang-kadang, enggak Ustadz, saya kasih kesempatan kok anak saya untuk bicara. Gimana coba caranya? Iya saya tanya, kamu kenapa terlambat? Sambil apa? Sambil melotot, sambil mengangkat suara, apa alasannya? Lah, ya namanya anak digituin ya. Ya walaupun Anda memberikan kesempatan buat dia, akan tetapi karena Anda ini melotot, suaranya diangkat, anaknya jadi ngeper. Ya. Itu buktinya Ustaz, saya sudah kasih kesempatan dia untuk bicara tapi enggak ngomong juga. Dia takut sama Anda. Karena Anda tampangnya saat itu menyeramkan. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya latihan. Masya Allah. Ini biasanya pulangnya jam 4, jam 5. Ada apa nak? Ya. Dan kalau dia sudah merasa nyaman, dia akan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Anak itu tidak mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kadang-kadang karena dia tidak mendapatkan kenyamanan. Dia merasa takut. Ya. Dia tidak merasa aman. Jangan-jangan kalau saya ngomong apa adanya nanti saya diginiin, diginiin, diginiin dan seterusnya. Ya kalau misalnya anak jujur ternyata dia keliru, salah Ustaz. Ya kalau memang tidak perlu dihukum, gak usah dihukum, cukup dengan nasihat saja. Karena dikhawatirkan kalau dia sudah jujur, Anda sudah janji gak menghukum, ternyata dia jujur, Anda hukum, akhirnya dia kapok. Ya. Dia kapok, ah gak mau jujur lagi. Karena kalau jujur nanti dihukum. Ya. Sehingga lama-lama dia tidak jujur. Dan ini pernah kita bahas. Kita pernah bahas dalam tema anak dan kejujuran kalau tidak salah, ya. Kemudian di antara kekeliruan di dalam mendidik adalah anak dididik dengan kekerasan dan sikap kasar, ya. Anak dididik dengan kekerasan dan sikap kasar. Bukan berarti nggak boleh mukul. Di dalam agama kita konsep memukul ada, ya. Jadi memukul untuk mendidik dalam agama kita ada. Jadi bukan berarti kita ini menghapuskan sama sekali kamus atau kata memukul dalam kamus pendidikan anak, enggak. Karena Nabi SAW membolehkan memukul dalam pendidikan, yaitu ketika anak itu tidak mau sholat, usianya sudah 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah anak kita, pukullah anakmu ketika dia enggak mau sholat dan usianya sudah 10 tahun. Akan tetapi pukulannya bukan pukulan yang meninggalkan bekas, ya pukulan kasih sayang. Jadi kalau kita baca hadis tadi, kita akan mendapatkan bahwa pukulan itu adalah untuk kesalahan yang serius atau biasa. Kesalahan yang serius. Ya. Tidak seperti sebagian orang tua yang sering menjadikan anaknya ini sebagai sarana pelampiasan kemarahan. Jadi anak enggak salah atau salahnya kecil pukul, dikit-dikit pukul. Sehingga anak itu merasa tertutup dan takut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya karena dia takut dipukul oleh orang tuanya dan dikerasi oleh orang tuanya. Ini beberapa contoh kesalahan dalam cara mendidik yang efeknya bisa membuat anak menjadi tidak percaya diri. Dan masih ada kesalahan-kesalahan yang lainnya yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Juga penyebab yang lainnya. Kita baru belajar satu sebab saja. Ya, kita baru mempelajari satu sebab yang menyebabkan anak tidak percaya diri, yaitu kesalahan dalam cara mendidik. Dan masih ada sebab-sebab yang lainnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah tadi uraian materi dari Ustaz Abdul Azhar di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Marilah kita simak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari beberapa radio yang ikut kajian ini. Yang mengikuti kajian ini bisa mengirimkannya pertanyaan Anda melalui radio masing-masing. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama kami bacakan dari pendengar setia Radio Insani Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya mengasuh piatu sejak umur 6 tahun, sekarang umur 8 tahun. Tapi anak tersebut tidak saya adopsi, tapi saya menyayanginya sama dengan anak-anak saya Ustaz. Dan yang jadi pertanyaan, bagaimana cara saya mendoakan dia di dalam sujud saya dan di luar sholat saya? Apakah sama dengan anak saya yang lain dalam mendoakannya Ustaz, dari pendengar kita dari Ibu Ati di gereja? Ustaz, silakan. Sama saja, ya mendoakan, ya sama saja. Ya. Misalnya kita doakan mereka Rabbi habli minas salihin atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau kita tambah enggak apa-apa. Tapi ungkapannya atau muatannya sama. Muatannya sama seperti mendoakan anak. Ya misalnya kita minta supaya anak kita jadi qurrata ayun, kita juga minta anak angkat kita menjadi qurrata ayun, sama saja. Kalau kita doakan anak kita pengen jadi anak yang soleh soleha Rabbi habli minas solehin, juga anak itu kita doakan supaya jadi anak soleh dan soleha. Ya jadi muatannya sama saja. Cuman mungkin redaksinya kalau misalnya kita doakan ya Allah jadikanlah anak-anakku sebagai qurrata ayun, maka bisa kita tambahkan ya Allah jadikanlah anak-anakku dan anak asuhku. Ya. Karena kalau misalnya tidak kita tambah seperti itu bisa jadi enggak masuk. Karena itu bukan anak kita, itu sekedar anak asuh kita. Itu bukan keturunan kita, itu keturunan orang lain. Contohnya misalnya ketika kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Artinya kan ya Allah jadikanlah pasanganku, pasangan kami dan keturunan kami menjadi qurrata ayun, penyedap pandangan mata. Ini kalau kita baca doa ini tok seperti aslinya, ya, dia enggak masuk. Ya, anak asuh itu enggak masuk karena dia bukan keturunan kita. Dia bukan keturunan kita. Kalau mau dia masuk ya tambahin aja, ya Allah, jadikanlah pasangan kami keturunan kami dan juga anak asuh kami menjadi penyedap atau penyejuk pandangan mata. Jadi muatan doanya sama, cuman redaksinya bisa ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah tidak lengkapnya orang tua bisa mempengaruhi tumbuhnya rasa percaya diri pada anak Ustaz dari Ibu Mizan? Ustaz, silakan. Oh, sangat. Ya, tidak lengkapnya mungkin ya. Iya Ustaz. Tidak mungkin fisiknya ya. Mungkin ada ibunya doang atau bapaknya doang mungkin seperti itu. Oh iya, ya bisa, sangat bisa. Ya, cuman bagaimana caranya saja. Dan ini perlu dijelaskan kepada anak, misalnya ternyata bapaknya sudah meninggal atau maaf pisah mungkin, ya, sangat bisa. Ya, sebagaimana yang diserahkan dengan single parent, ya, orang tua tunggal, ya, orang tua tunggal sangat bisa. Cuman memang di sini perannya memang lebih, ya katakanlah usaha yang dikeluarkan tuh lebih besar dibandingkan orang yang anak yang masih memiliki ayah dan ibu. Ya, jadi di antara caranya adalah anak ini dijelaskan kepada dia bahwa apa yang kamu rasakan ini masih lebih mendingan dibandingkan yang dirasakan oleh anak yang lainnya. Misalnya dia gak punya bapak, dia gak punya bapak. Untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia, sampaikan kepada anak itu bahwa ada loh nak yang gak punya bapak dan ibu, ya. Jadi dia itu disuruh ngelihat kepada orang yang lebih parah kondisinya dibandingkan dia, sehingga dia akan timbul rasa percaya diri. Kalau perlu Anda bawakan, loh, Nabi kita Muhammad SAW aja dikasih sebagai cerita kepada anak kita. Ya, Nabi SAW itu ketika masih di dalam perut ibunya, bapaknya meninggal dunia. Kemudian ketika ketika Nabi kita Muhammad SAW itu baru menginjak beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian ibunya meninggal dunia. Bayangkan nak. Ya, Nabi SAW diasuh bukan sama bapak dan ibunya, diasuh sama pamannya, sama kakeknya, kemudian sama pamannya. Takkan tapi bisa menjadi orang yang besar. Ya. Jadi kasih motivasi. Cuman memang lebih ekstra, ya, lebih ekstra dibandingkan orang yang masih lengkap, anak yang masih lengkap kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih wa jazakallahu khairan katsira atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk penanya yang lainnya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami akan berikan kesempatan untuk radio dakwah lainnya, yaitu Radio Roja Jakarta, dan sudah ada Mas Ari di sana. Silakan untuk Mas Ari untuk memberikan pertanyaannya. Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Semoga suara kami bisa ditangkap oleh Ustaz dengan baik. Pertanyaan pertama dari Ummu Nisa di Bekasi yang bertanya, Ustaz, saya sering sekali sakit hati jika anak saya berjanji dan tidak bisa menepatinya. Dan kadangkala saya suka marah jika pada saat anak pulang sekolah terlambat. Apakah saya salah dengan sikap saya seperti ini kepada anak saya? Mohon nasihatnya Ustaz Fadhil. Apakah salah ketika anak berjanji kemudian sakit hati karena dia tidak menepati? Kemudian juga apakah salah ketika anak terlambat pulang, ya, kemudian kita marah? Tergantung, dia itu ketika berjanji tidak menepati alasannya apa, ya. Kalau alasannya bisa diterima, ngapain kita sakit hati? Dan apa enaknya sakit hati? Daripada makan hati, mendingan makan nasi, ya. Makan hati buat apa? Ya, menggerogoti kesehatan sendiri. Ya, jadi kalau misalnya dia berjanji tidak bisa menepati karena ada alasan, ya, mungkin karena keterbatasan ini, keterbatasan itu, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya alasan, nah disinilah tugas kita untuk menjelaskan kepada anak bahwa janji itu ibarat hutang, ya, harus ditepati, ya. Dan kita juga introspeksi dirilah. Kalau misalnya anak kecil berjanji, kemudian dia tidak menepati, apakah kita sebagai yang lebih tua itu enggak pernah melakukan itu? Bisa jadi malah kita sering melakukan itu. Mungkin kita pernah berjanji sama anak kita, enggak kita tepati. Akhirnya anak, ya, ikut-ikutan orang tuanya. Ya, maka sebaiknya dalam kondisi seperti itu, kita introspeksi diri aja lah. Ya, kita introspeksi diri, apa kesalahan kita kepada anak, kemudian kita berusaha untuk perbaiki kesalahan tersebut di dalam diri kita. Terus kalau anak terlambat, kemudian kita marah, sama juga, kenapa terlambat, ya? Jadi kita nggak usah buang-buang energi banyak-banyak gitu. Marah itu kan buang energi, ya. Marah itu buang energi, energi apa? Energi melotot, energi ngangkat suara, energi emosi, ya. Jadi kita kalau memang anak itu terlambat karena alasan yang bisa diterima, kayak tadi misalnya tahu-tahu ada les mendadak atau bantu temennya, intinya kita ini nggak usah terlalu sering mengumbar kemarahan kepada anak. Jadi latihanlah, memang butuh waktu, ya, butuh waktu. Ya, bukan berarti saya itu sudah bisa, akan tapi ya kita latihan semuanya, saya dan juga jamaah sekalian berusaha untuk latihan. Nah, akan tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan terasa ringan untuk latihan menahan emosi. Ya, silakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ikhwatul Islam yang bertanya melalui via telepon. Silakan Pak Yusuf di Cimahi. Fadal. Silakan, Pak. Halo. Ya, silakan apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini nih, bagaimana mengobatinya bagi orang yang sudah tua seperti saya gitu, tidak percaya diri gitu, kurang bukan mungkin. Gitu aja. Baik Pak Yusuf, terima ya. Kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz, silakan. Gimana mengobati orang tidak percaya diri padahal sudah tua? Ya. Bapak ikuti terus Pak ya. Bapak ikuti terus kajian ini, insya Allah nanti akan tiba saatnya kita membahas tentang bagaimana cara mengobati ketidakpercayaan diri ini. Ya, karena ini baru awal ini Pak. Ya, ini kita baru bahas satu penyebab. Karena kita nggak akan ketemu, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala obatnya kalau kita belum mengetahui pemicunya apa. Maka sekarang Bapak sudah dengar, sudah menyimak pemicu yang pertama. Ya, kalau itu pernah terjadi dahulu, ya mungkin dari orang tua Bapak kepada Bapak, maka itu pemicunya nanti kita cari solusinya. Nanti ada yang kedua juga, dan mungkin ada yang ketiga lagi. Nanti kita akan bahas insya Allah Pak, maka terus ikuti kajian ini. Ya, silakan. Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan kami. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Insani Ustaz. Ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak saya sangat semangat Ustaz kalau belajar ilmu agama, tapi kalau belajar ilmu umum sangat malas. Kadang-kadang kalau disuruh belajar ilmu umum malah menangis Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz untuk mengatasi anak yang seperti ini? Dari saudara kita Abbas di Banyumas, silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, disuruh belajar ilmu umum nangis. Kebalikannya ini, kebanyakan orang disuruh belajar agama malah malas ya. Ya, sampaikan kepada anak ya bahwa kita ini hidup di dunia. Kita ini butuh ilmu umum ya. Kita butuh ilmu umum untuk hidup ya. Walaupun ilmu agama itu lebih penting betul, akan tapi kita ini hidup di dunia, butuh matematika, butuh bahasa Indonesia, komunikasi yang baik, ya butuh sosial ya, kehidupan sosial itu butuh. Maka dijelaskan kepada anak bahwa kita ini harus realistis, tahu kenyataan, kita ini hidup di dunia. Hidup di dunia itu harus berhubungan, bersosial dengan masyarakat, dan itu membutuhkan ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Dijelaskan pelan-pelan sambil didoakan, kasih contoh juga. Misalnya Anda ceritakan kepada anak-anak, sekarang Bapak misalnya, kalau Bapak nggak punya ilmu cara ngitung, nggak tahu ilmu cara dagang, nggak tahu ilmu cara, pokoknya apa pekerjaan Anda, kira-kira kamu bisa makan atau tidak, nak? Jadi jelaskan sesuatu yang gampang dicerna oleh anak. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Ustaz, kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak agar bisa bermuamalah dengan masyarakat. Misalnya di masyarakat kami setiap minggu ada pengajian ibu-ibu. Saya sebagai masyarakat ikut pengajian tersebut. Apakah salah kalau saya ikut kajian itu? Karena saya berpikiran kalau saya tidak bermasyarakat, bagaimana masyarakat mau menerima atau mendengarkan generasi anak-anak kita kalau kita dingin kepada mereka, kita tidak mau mendekati mereka. Salahkah langkah yang saya ambil? Karena sebagian ummahat ada yang mencibir saya, katanya mendingan buat tidur di rumah daripada dengerin kajian-kajian seperti itu. Apa solusi yang terbaik Ustaz? Tergantung pengajiannya bagus apa tidak. Kalau pengajiannya bagus ya mendingan pengajian daripada tidur. Jadi tergantung pengajiannya. Kalau misalnya pengajiannya bagus, diikuti aja, enggak apa-apa. Nah, kecuali kalau pengajiannya enggak bagus, Ustaz, kalau misalnya pengajiannya enggak benar, Ustaz. Yang ngajar misalnya enggak berkompeten, Ustaz, untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kalau memang Ustaznya enggak berkompeten, Anda masih bisa bermasyarakat dengan cara yang lainnya. Anda belanja di mana? Ya, sahur kan belanja ketemu sama ibu-ibu. Itulah waktu Anda untuk berinteraksi. Ada kumpulan RT, ikut kumpulan RT. Ya, ada arisan, ada orang yang meninggal. Ya, kemudian ada orang yang walimah. Ya, itu ya ada kerja bakti, macam-macam, ada orang kena musibah. Jadi banyak sekali cara. Ya, anda masak bagi sama tetangga. Artinya interaksi dengan masyarakat itu tidak sesempit yang dibayangkan. Banyak sekali sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kecuali kalau pengajiannya bagus, isinya bagus, ya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua, saya punya prinsip anak-anak sejak TK hingga SD, saya sekolahkan di TK atau SD umum di kampung. Karena mengingat banyak hal, setelah lulus SD baru saya pondokkan. Sebagian ummahat mencibir saya mendingan gak sekolah daripada anak disekolahkan di umum. Sehingga mereka memondokkan anak-anaknya di salah satu pondok karena terbentur biaya. Dan anak bosan mondok, mogok. Karena sejak 5 tahunan sudah dipondokkan, akhirnya putus di tengah jalan. Sehingga ijazah SD pun tidak dapat. Hal demikian, anak tidak mendapat ijazah, termasuk orang tua melantarkan anak atau tidak. Walau ijazah tidak dibawa mati, tapi untuk status dalam keluarga negara juga dibutuhkan. Mohon penjelasannya, bagaimana pendapat ulama tentang jenjang sekolah SD, SMP, SMA. Jadi, yang namanya bermasyarakat, itu tidak harus kita itu mengikuti segala apa yang ada di masyarakat. Jadi, sekarang SD, kalau memang cari ijazah, sekarang banyak SD-SD yang mengajarkan agamanya lumayan, dia memberikan ijazah. Jadi kalau sekedar ingin mencari ijazah, tidak perlu kita mengorbankan pendidikan anak kita. Sekarang bisa Anda bayangkan, ya, rata-rata sekolah umum itu pelajaran agamanya cuma berapa? 2 jam dalam 1 minggu. Bisa Anda bayangkan bagaimana efeknya, ya, di dalam perkembangan pribadi anak kita. Ya. Saya juga kurang setuju kalau misalnya anak dari SD dipondokkan, kurang setuju terus terang, karena anak masih butuh kasih sayang orang tuanya. Tapi bukan berarti SD-nya itu disekolahkan asal gitu aja, enggak, ya. Jadi tetap SD-nya itu dicari yang tingkat agamanya tinggi, kemudian setelah itu dipondokkan enggak apa-apa ketika usianya SMP. Dan ulama kita tidak ada yang mengharamkan SD, SMP, SMA. Siapa yang mengharamkan? Ya. Saya alhamdulillah ketika kuliah di Madinah 10 tahun di sana sekitar, ya di sana juga ada SD, SMP, SMA, ada di sana. Cuman memang muatan agamanya lebih besar dibandingkan muatan ilmu umumnya. Ya. Nah, sekarang di sini bukan masalah SD, SMP, SMA-nya. Ijazah juga ada di sana, bukan masalah ijazahnya, tapi masalah kurikulumnya. Yang kurang ideal di sekolah-sekolah umum yang ada di negeri kita. Maka sekarang sudah ada bermunculan sekolah-sekolah yang sifatnya agamis, yang kurikulum agamanya lebih banyak. Nah, sekarang kita gunakan saja, manfaatkan sekolah-sekolah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.